Setiap janji yang ku percaya, setitik luka dan ku tak kecewa. Ku harap engkau hidup bahagia, tenang dengannya. Ku terima saja undanganmu, agar engkau tak meragukan diriku. Maafkan bila ku tak bisa datang menghampirimu. Buanglah, buang semua kenangan. Takkan ku jadikan harapan, pastikan hilang. Sayang, beriku kabarmu. Sayang, bahagiamu aku tenang dari lubuk hati yang terdalam. Dengan penuh bergelimangan rasa kebahagiaanku berdoa untukmu. Bahagialah, tetaplah tersenyum, arungilah maligai yang didambakan setiap insannya, hingga terpaan badai takkan mampu merobohkan pondasi dari senyummu. Sayang, jangan menangis. Ingatlah, di mana ada kebahagiaan itu, disitulah ada senyumku untukmu. Ketahuilah, cinta tak harus memiliki, percayalah. Pastikan hilang. Bertahun lamanya bunga ku puja, mekar layu. Bukan ku tak tahu, sayang, beriku kabarmu. Sayang, beriku kabarmu.